berada di dalam hadiratmu lebih berharga dari seribu hari. Berada di dalam hadiratmu ada mujizat dan anugerahmu. Setiap langkahku ada di matamu, kau yang aku berjejakan anugerah. Tak kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di di dalam.